Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab baru. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal hulu fis salihin. Bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan sebab peninggalan mereka terhadap agama mereka adalah al-hulu fis salihin, sikap ataupun sifat hulu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Qala wa qaulillahi azza wa jal, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-171. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berbuat hulu dalam urusan agama kalian. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitab tauhid adalah annal musannif rahimahullahu lamma bayyana ba'd ma yaf'aluhu ubadul quburi ma'al amwati minasyirkil mudaddi litauhid arada fi hadzal bab ay yubayyin as-sabab fi dzalik liyuhdhara wa yujtanab wa huwa al-ghulu fi as-salihin. Bahwa penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menerangkan sebagian dari perbuatan yang dilakukan oleh para penyembah kuburan bersama dengan orang-orang yang mati yang dikubur tersebut, di mana itu merupakan kesyirikan yang melawan tauhid, maka beliau menginginkan di bab ini menginginkan untuk menerangkan sebab hal tersebut agar menjadi peringatan dan agar untuk dijauhi. Sebab tersebut adalah al-hulu fis salihin, berbuat hulu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Qala ma jaa'a ay minal adillah, ma jaa'a ay minal adillah, di antara dalil-dalil, di antara petunjuk tarkihim bil jar athfan 'alal mudhafi ilaihi kufri. Tarkihim dibaca dengan jar, tarki, ki, ya. Ini ataf terhadap mudhaf ilaih, yaitu kufri, ya. Maja'a anna sababa kufri, ya, Bani Adam, wa sababa tarkihim, begitu. Al-ghuluwu huwa mujawazatul haddi wal ifratu fit ta'zimi bil qawli wal i'tiqadi wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bihi. Ghulu, apa itu ghulu? Melampaui batasan. Dalam hal at-ta'zim, pengagungan, baik dengan cara ucapan ataupun berupa keyakinan. Dan juga melampaui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, melampaui batas, melewati dari batasan yang telah ditentukan. Ya, al-hulu, ya. Seperti seorang ya, menuang air di satu gelas ya, sampai luber, maka dikatakan dia apa, air ini hulu, ya, melampaui batasan, ya. Luber. Ini batasan sudah ditentukan, terus kemudian dia melewati, melampauinya, maka dikatakan dia berbuat hulu. Sehingga tidaklah datang istilah hulu terkecuali pasti hal itu apa? Tercela. Yang namanya melampaui batas itu tercela, ya. Tidak baik. Qala fis salihin minal anbiya'i wal auliya'i wa ghairihim. Salih di sini bisa dari kalangan para nabi, bisa dari kalangan para wali ataupun yang lainnya. Dalam ayat disebutkan, ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum, ahlu kitab hum al-yahudu wa nasara. Ahlul kitab yang dimaksudkan dalam ayat, mereka itu adalah Yahudi dan Nasara. La taghlu fi dinikum, la tata'addaw ma haddadallahu lakum. Jangan kalian melampaui apa yang telah Allah tentukan untuk kalian. Fahalan nasara fil masih. Orang-orang Nasara, mereka telah melampaui dalam urusan Al-Masih. Wa ghalal yahudu fi Uzair, dan Yahudi mereka telah melampaui dalam urusan Uzair. Keduanya disembah. Nasara menyembah Al-Masih, Yahud menyembah Uzair. Kita lihat makna secara umum ayat ini. Al-makna al-ijmali lil ayah, yanhallahu al-yahuda wan-nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum bi an la yarfa'ul makhluqa fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah wa yunziluhul manzilah allati la tanbaghi illa lillah. Allah melarang Yahudi dan Nasara dari untuk melampaui apa yang telah Allah tentukan untuk mereka. Di mana janganlah mereka mengangkat makhluk melebihi kedudukannya yang telah Allah tempatkan. Sehingga mereka menempatkan makhluk tersebut dalam tempat yang tidak pantas untuk ditempati kecuali Allah. Ya. Yahudi Nasara telah disebutkan tadi, Yahud menempatkan Uzair, di mana Uzair ini adalah makhluk, ditempatkan pada tempat yang tidak pantas. Ya. Uzair disembah. Demikian pula Nasara menempatkan Nabi Isa makhluk, ditempatkan pada tempat yang tidak pantas sehingga Nabi Isa disembah. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Anna fiha annahya anil ghuluwi mutlaqan. Bahwa pada ayat ini mengandung larangan perbuatan hulu secara mutlak. Ya alal kitab la tahlu fi dinikum. Pada ayat ini mengandung larangan dari perbuatan hulu secara mutlak. Fayashmalu al-hulu wa fis solihin. Maka meliputi perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh. Wal khitabu wa in kana li ahli alkitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah tahdhiran lahum an yaf'alu fi nabiyyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masih wal yahud fi uzair. Al khitab yang diajak bicara dalam ayat ini meskipun diarahkan kepada ahlul kitab, namun ini bersifat umum, meliputi seluruh umat, tidak hanya ahlul kitab Yahudi dan Nasara saja, namun semuanya untuk tidak boleh berbuat hulu. Mencakup semuanya, mencakup umat seluruhnya, tahdhiran lahum, sebagai bentuk peringatan untuk mereka agar jangan melakukan dalam urusan nabi mereka, orang-orang soleh mereka, seperti apa yang dilakukan oleh Nasara terhadap Masih, seperti yang dilakukan oleh Yahud terhadap Uzair. Kalau umat Islam, jangan sampai Nabi Muhammad SAW disembah seperti Nasara menyembah Al-Masih, seperti Yahud menyembah Uzair. Tayyib, ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, tahrimul huluwi fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dhalik. Haramnya untuk berbuat hulu dalam urusan person per person ataupun dalam urusan hulu terhadap amalan-amalan ataupun yang lainnya. La tahlu fi dinikum. Tadi dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa al-ghulu di sini bersifat mutlak. Semuanya berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh ataupun yang lainnya dalam hal amalan, termasuk juga di sini. Yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dhalik. Ayat ini mengandung bantahan terhadap mereka Yahudi dan Nasara dan orang yang menyerupai mereka dalam perbuatan hulu mereka terhadap orang, terhadap amalan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidal fid din wa jami'il umur baina janibai al-ifrati wa tafrid. Ayat ini mengandung dorongan, memberikan faedah, motivasi ataupun dorongan untuk menetapi yang namanya al-i'tidal, pertengahan dalam agama dan pertengahan dalam segala urusan, pertengahan di antara al-ifrat wa tafrid, di antara melampaui batas dan meremehkan pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Yang keempat, at-tahdziru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Ya, dalam ayat ini mengandung faedah apa? Peringatan dari kesyirikan, peringatan dari sebab-sebab yang mengarahkan kepada kesyirikan, ataupun perantara-perantara yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qawmihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoba wasammuha bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bad hatta idha halaka ula'ika wanusiyal ilmu ubidat. Dalam sahih disebutkan, ya, dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah taala dalam surat Nuh ayat ke-23, wa qalu la tadharunna, mereka para pembesar kaum mengatakan la tadharunna, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Wa la tadharunna wadda, jangan pula kalian tinggalkan untuk menyembah wadz. Wa la suwa, wa la yahuth, wa ya'uq wa nasra, ya'uq dan nasr. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ayat ini, hadhihi, ini ya, wad, suwa, yahud, ya'uq, nasr, ya, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, adalah nama-nama orang soleh di zaman, ya, atau pada kaum Nabi Nuh. Nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ya, ketika mereka meninggal, orang-orang soleh ini meninggal, awha syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan, ya, kepada kaum Nabi Nuh ini, ya, setelah meninggalnya orang-orang soleh ini, anin sibu ila majalisihim, ya, agar menghadirkan atau mengeluarkan ataupun memasang di majlis-majlis mereka yang mereka biasa bermajlis, ya, patung-patung, ya, ya, lima orang soleh ini. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka menamakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Ya. Ini namanya Wad, ini namanya Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ya, fafa'alu. Ya. Maka mereka kaum Nabi Nuh ini pun, ya, melakukannya. Ya. Walam tu'bad, dan generasi pertama yang membuat patung-patung ini, ya, tidak menyembah patung-patung tadi. Ya. Sekedar membuat, kemudian ketika mereka bermajlis dihadirkanlah patung-patung ini. Ya. Untuk kemudian dilihat, dikenang, kemudian mengingat amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh ini. Sehingga apa? Mereka bersemangat untuk melakukannya, menirunya, mencontohnya. Ya. Awal pembuatan tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik. Ya. Nah, ketika generasi yang membuat ini sudah binasa, sudah pada meninggal, mati, muncul generasi yang lain, wanusyal ilmu, dan ilmu pengetahuan telah dihilangkan, ya, generasi berikutnya ini tidak mengetahui maksud dan tujuan dari dibuatnya patung-patung ini. Ya. Ya. Ternyata malahan syaitan membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian itu menyembah patung ini. Ubidat, akhirnya disembahlah patung-patung ini. Ya, ini awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi, yaitu pada zaman kaum Nabi Nuh. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, telah mengatakan tidak hanya satu dari kalangan salaf, berarti banyak. Lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika mereka orang-orang soleh ini meninggal, lima orang soleh ini meninggal, akafu ala kuburihim. Ya. Kaumnya, ya, atau orang-orang yang hidup di zamannya, ya, melakukan i'tikaf ataupun persemedian, ya, di atas kuburan-kuburan mereka ini. Tsumma sawwaru tamatsilahum. Kemudian setelahnya barulah mereka membuat patung, ya, dengan rupa, ya, lima orang soleh ini. Tsumma tala 'alaihimul amadu. Kemudian panjang zaman, ya, sehingga ilmu ataupun maksud dan tujuan dari dibuatnya patung ini tidak diketahui. Fa'abaduhum, akhirnya mereka menyembah patung-patung ini. Ya. Kita lihat keterangan dari Syekh Shalih Fauzan tentang riwayat ini. Tarjamatu Ibnul Qayyim, ya, biografi ringkas, ya, tentang Ibnul Qayyim. Huwa al-imamul allamah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zura'i ad-Dimashqi. Seorang imam al-allamah Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub az-Zura'i ad-Dimashqi. Tilmidhu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau ini adalah muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibn Qayyim murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mata sanata ihdawa khomsin wa sab'imi'ah minal hijrah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah rahimahullah. 751 Hijriah. Walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun. Beliau memiliki karangan-karangan yang berfaedah, yang terkenal. Di antaranya apa yang di sebutkan di catatan kaki di sini, apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang barusan kita dengar tadi, kita dapati pada kitab Ighatsatul Lahfan. Baik. Kita lihat. La tadharunna alihatakum, dalam ayat disebutkan waqalu la tadharunna alihatakum, la tadharunna alihatakum, la tatruku ibadataha, jangan kalian tinggalkan untuk mengibadahinya. Berarti apa? Terus meneruslah kalian wahai kaum untuk mengibadahi sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan ilal akhir, ai wala tatruku haula'i khususon, dan juga jangan tinggalkan mereka-mereka ini secara khusus. Ya, jadi ilah sesembahan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh ini banyak, di antaranya ya lima patung orang-orang soleh ini. Baik, falamma halaku aimata ulaika sholihun, ya, ketika orang-orang soleh ini telah meninggal, wahazina alaihim qaumuhum husnan syadidan, dan kaum mereka sangat bersedih sekali dengan meninggalnya orang-orang soleh ini. Jadi betul-betul mereka ini orang-orang soleh, bukan orang-orang yang jelek, orang-orang soleh. Sehingga kaumnya atau kaum mereka yang mengetahui tentang mereka ini sangat bersedih. Auha syaitanu ila qaumihim ay waswasa wa alqa ilaihim. Syaitan memberikan wahyu, artinya memberikan bisikan kepada kaum orang-orang soleh ini. Insibu dikasih sod dengan mengkasrah huruf sod. Insibu ansaban ay asnaman musawwaratan ala suwarihim. Ya, berhala-berhala, patung-patung, ya, yang dibuat, ya, dengan rupa-rupa mereka, ya, bentuk-bentuk mereka. Hatta idza halaka ulaika ay alladzina nasabuha liyatadzakkaru bi ru'yatiha af'ala ashabiha fayansyatu 'alal ibadah, sehingga apabila mereka binasa, maksudnya orang-orang yang membuat di awal pertama kali patung-patung mereka ini, di mana mereka bertujuan untuk mengingat dengan melihat patung tersebut perbuatan ataupun amalan-amalan, ya, orang-orang soleh tadi, sehingga ketika mereka melihatnya bersemangat dalam menjalankan ibadah. Ya, ketika generasi ini meninggal, ya, barulah, ya, dibisikkan oleh syaitan agar untuk menyembah mereka. Wanusyal ilmu ay zalatil ma'rifah, ya, hilang pengetahuan dari maksud di buatnya patung-patung tadi. Wa ghalabal juhalu alladzina la yumayyizuna baina syirki wa tauhid, dan orang-orang yang bodoh tentang syariat, bodoh tentang maksud dari dibuatnya patung-patung ini, mendominasi, ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu, di mana mereka ini tidak bisa membedakan antara syirik dan tauhid. Ya. Ilmu sudah tidak diketahui lagi, hilang. Ubidat aitilkal asnama lama qala lahum syaitan inna aba'akum kanu ya'budunaha. Akhirnya disembah patung-patung itu. Artinya patung-patung tersebut ya, ketika syaitan ya, membisikkan kepada mereka dengan bisikan bahwa nenek moyang kalian itu dulu menyembahnya. Ketika syaitan membisikkan dengan kuat kepada mereka ini, akhirnya disembah. Al-makna al-ijmalil athar, kita lihat mana secara umum athar ini. Yufassir Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hadhil ayatal karimah bi anna hadhil alihata allati dzakarallahu anna qauma nuhin tawasau bil istimrari ala ibadatiha ba'dama nahahum nabiyuhum nuhun alaihi salam ani syirki billahi annaha fil asli asma'u rijalin solihina minhum ghalau fihim bitaswili syaitan lahum hatta nasubu suarahum fa'alal amru bihadihi suar ila an sarat asnaman tu'badu min dunillah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan tentang ayat yang mulia ini bahwa sesembahan-sesembahan yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa kaum Nuh telah berwasiat agar terus-menerus di atas penyembahan kepada ilah-ilah tadi. Setelah Nabi mereka melarang mereka, yaitu Nuh alaihi salam, tentang syirik kepada Allah. Diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ilah-ilah itu ya, tadinya itu adalah asma'u rijalin solehin minhum, nama-nama orang-orang soleh di antara mereka, di mana mereka telah berbuat hulu tentang orang-orang soleh ini dengan tipuan syaitan, bisikan syaitan kepada mereka sehingga mereka mau membuat patung-patung mereka ini. Maka menjadilah urusan dengan patung-patung tersebut sampai pada taraf berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim huwa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari. Dan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim itu juga semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, illa annahu, hanya saja dzakara anna uqufahum ala kuburihim kana qabla taswirihim. Hanya saja Ibnul Qayyim menyebutkan ya, bahwa bersemedinya ya, kaum atau umat orang-orang soleh ini di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh ini terjadi sebelum dibuatnya ya, patung-patung mereka. Ya. Fahuwa yudhifu ila ma sabaqa anal uqufa alal kubur sababun liibadatiha aydhan. Maka keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim ini bila disandarkan kepada apa yang telah lewat, maka diambil faedah bahwa i'tikaf bersemedi di atas kuburan di antara sebab ya, penyembahan terhadap kuburan tersebut. Beretika, bersemedi di atas kuburan adalah dari sebab disembahnya kuburan tersebut. Munasabatul atharil bab. Apa kecocokan athar ini terhadap bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala? Annahu yadullu ala annal huluwa fis salihin sababun li ibadatihi min dunillah. Bahwa athar ini menunjukkan bahwa perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh adalah dari sebab disembahnya orang-orang soleh tersebut dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dibawakan beberapa faedah dari athar. Ada 8 faedah. InsyaAllah ta'ala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.